Musim kemarau begitu panjang, daun-daun pun kering. Ranting-ranting bergeletakan merindukan sang hujan. Bagai hatiku yang gersang kehilangan seseorang. Bagai hatiku yang gersang ditinggalkan seseorang. Beginilah diriku sekarang, tak punya lagi senyum. Begitu cepat dirinya pergi dan tak mungkin kembali. Seseorang telah berpulang, ia sangat ku cintai. Seseorang telah berpulang, ia sangat ku sayangi. Tinggal mimpi, tinggal ranting-ranting bergeletakan merindukan sang hujan. Bagai hatiku yang gersang kehilangan seseorang. Bagai hatiku yang gersang ditinggalkan seseorang. Beginilah diriku sekarang, tak punya lagi senyum. Begitu cepat dirinya pergi dan tak mungkin kembali. Seseorang telah berpulang, ia sangat ku cintai. Seseorang telah berpulang, ia sangat ku sayang. Tinggal.